angin yang lalu, sampaikanlah pesanku ini. Tanda hati dendam rindu, resah seorang diri. Wahai burung nan berkicau, nyanyikanlah laguku ini. Bukti kasih sayangku tulus, ikhlas dan murni. Jangan bimbang dan ragu, cintaku ikhlas dan murni. Terimalah sepenuh hati, sambutlah dek tanganku ini. Aduhai juwita sayang, puspa hati, impian seorang. Hanya di kau pilihanku, satu dalam seribu. Janganlah kau bimbang dan ragu, cintaku sungguh ikhlas dan murni. Terimalah sepenuh hati dan sambutlah di tanganku ini. Aduhai juwita sayang, puspa hati, impian seorang. Hanya di kau pilihanku, satu dalam seribu. Satu dalam seribu.